Check. Studio. Check. Studio. Check. Studio. Bagus enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ikhwatu iman, azanillahu wa'iyakum. Para pendengar Radio Roja Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah yang hadir di Masjid Uswatun Hasanah di rooftop Pasar Baru Trade Center. Alhamdulillah pada kesempatan Selasa pagi yang berbahagia ini tanggal 18 Zulhijjah 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 September 2016. Insyaallah Radio Roja Bandung akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dengan tema berkelana ke alam kubur bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullahu Ta'ala. Sekali lagi kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Uswatun Hasanah di rooftop Pasar Baru Trade Center di Jalan Oto Iskandar di Nata Bandung. Sebelum kajian dimulai, insya Allah akan kita umumkan kajian dari esok hari sampai Ahad yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah dan juga Radio Roja Bandung. Insya Allah untuk sore hari nanti kajian Syarah Bulughul Maram menggunakan bahasa Indonesia bertempat di Masjid Umar bin Khattab di Komplek Radio Roja Bandung di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Sekali lagi Selasa sore kajian Kitab Bulughul Maram menggunakan bahasa Sunda disiarkan secara langsung dari Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan insya Allah untuk esok hari ada kajian khusus muslimah dimulai pukul 10 sampai dengan menjelang zuhur bertempat di Masjid Al-Ukhuwah Bandung dengan tema Benteng Wanita Muslimah dalam Menghadapi Gelombang Fitnah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Sekali lagi untuk esok hari kajian khusus muslimah yang diselenggarakan di Masjid Al-Ukhuwah di Jalan Wastu Kencana dimulai pukul 10 sampai dengan menjelang maghrib. Dan insya Allah hari Kamis. Kamis pagi insya Allah kajian akan diselenggarakan di Masjid Uswatun Hasanah. Jadi Kamis kita kajian di sini lagi bersama Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullah dengan tema merajut istiqomah dalam beribadah. Sekali lagi esok kajian muslimah Kamis nanti kita pagi kajian lagi di masjid ini. Tema nanti akan diumumkan menyusul bersama Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullah. Dan sorenya kita langsung kajian mendalami amalan hati di Masjid Al-Ukhuwah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah. Jadi hari Kamis ada dua kajian, pagi di Pasar Baru, sorenya di Masjid Al-Ukhuwah. Pagi bersama Ustadz Abu Umar Indra dan sore bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah. Dan hari Jumat seperti biasa kajian Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid dari Geger Kalong di Masjid Darul Ihsan Telkom Corporate University. Kajian hari Sabtu seperti biasa kajian Syarah Bulughul Maram yang disiarkan dari Masjid Raya Cipaganti Bandung. Kajian sore dimulai pukul 16.30 sampai dengan menjelang maghrib. Dan insya Allah untuk hari Ahad ini kita akan kedatangan Ustadz dari Cirebon, Ustadz Arif Syarifuddin LC Hafidhullah yang akan menggantikan jadwal Ustadz Abu Haidar yang akan mengisi di Subang untuk hari Ahad ini. Kajian di Bandung di Jalan Jurang di Al-Furqon masih tetap ada dengan Ustadz Arif Syarifuddin LC membahas kelanjutan kitab Usul Sunnah. Oh, temanya ini. Sirah Nabawiyah. Oh, Ahad ada dua sesi. Ada Usul Sunnah dengan tema larangan bersengketa atau berdebat dalam urusan agama. Sorenya ada kajian Sirah Nabawiyah mengenal bangsa Arab di masa jahiliyah. Nah itu, jadi besok dari Rabu sampai Ahad kajian padat. Rabu ada kajian muslimah, Kamis dua kali pagi di Pasar Baru, sore di Ukhuwah, Jumat tetap di Darul Ihsan Telkom Corporate, Sabtu di Masjid Raya Cipaganti, sore di Al-Furqon. Tapi kalau mau ikut ke Subang, Ustaz Abu Haidar boleh rombongan. Baik khatiman azanil huwayakum sambil menunggu Ustadz hadir di Masjid Uswatun Hasanah. Kita kembalikan dulu ke studio untuk mendengarkan beberapa jeda.